Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, ومعنى الشهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة محمد adalah Rasulullah, maknanya adalah menaatinya pada perkara-perkara yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya dan dikecam olehnya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diibadahi melainkan sesuai dengan tuntunannya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah mengomentari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Qala rahimahullah, makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah, maknanya al-iqraru bil lisan, mengakui beliau dengan lisan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mengakui dengan lisan, wal imanu bil qalbi, mengimani dengan hati. Apa yang diakui, apa yang diimani, bi anna Muhammad ibna Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah azza wa jal. Bahwa Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi adalah utusan Allah azza wa jal. Ila jami'il khalqi, yang diutus kepada semua makhluk. Minal jinni wal insi, bukan semua manusia saja, bahkan semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Nabi SAW diperintahkan untuk membawa ibadah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Jangan dipahami Nabi SAW hanya diutus kepada manusia saja, tidak. Bahkan dari bangsa jin pun wajib bagi mereka untuk beriman bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Kita sering mendengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. "Wa la ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Dan tidaklah bisa dikatakan ibadah kepada Allah melainkan harus mengikuti jalan wahyu yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarak, maha berkah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang menurunkan Al-Furqan, pembeda, yang menurunkan Al-Qur'an ala 'abdihi, kepada hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta dari bangsa jin dan manusia. Oleh karena itu menjadi jelas di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua makhluk dari bangsa jin dan manusia. Wajib bagi mereka semua untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui beliau dengan hati, mengucapkannya dengan lisan bahwa beliau adalah utusan Allah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dia telah keluar dari al-Islam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi setiap makhluk untuk mengakuinya dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Wa muqtadha hadhihi asy-syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar. Konsekuensi dari syahadat ini, syahadat Muhammad Rasulullah, engkau membenarkan apa yang dia kabarkan. Wa antamtathil amrahu fima amar, engkau realisasikan, engkau laksanakan apa yang diperintahkannya. Wa antajtaniba ma anhu naha wa zajar, engkau jauhi apa yang beliau larang dan kecam. Apa yang beliau larang, apa yang beliau kecam, jauhi. Segala sesuatu yang dilarang oleh beliau, fajtanibu, tinggalkan. Wa alla ta'budallaha illa bima syara'a, dan tidak boleh engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan harus dengan tata cara yang dibimbingkan oleh beliau. Harus dengan tata cara yang disyariatkan oleh beliau, yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh ikut-ikutan tanpa ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'syaral ahibah barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, mempelajari metode beliau dalam beribadah, metode beliau dalam segala sisi. Karena sah atau tidaknya ibadah kita, benar atau tidaknya ibadah kita, diukur dengan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah ibadah seseorang kalau menyelisihi, kalau keluar dari metode wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Wa muqtadha hadhihi syahadati aidan alla ta'taqida li anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kauni au haqqan fil ibadati. Dan konsekuensi syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, konsekuensinya juga adalah engkau tidak boleh berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak dalam ibadah. Engkau beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan, bukan ilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak boleh seorang menyembah Allah, menyembah Rasulullah. Hadza ghalat fahish, salah besar. Hati-hati lisan yang seperti ini. Hati-hati. Tidak boleh seorang beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah semata, memberikan peribadatan kepada Allah semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yu'bad, rasulun la yu'sa. Beliau adalah seorang hamba, manusia biasa, basyarun mithluna, manusia biasa sama seperti kita. Ya'kul wa yashrab, beliau makan, minum, wa yamshi fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Wa yatazawwaj, beliau menikah sebagaimana manusia biasa. Laisa lahu haqqun fir rububiyyah, beliau tidak memiliki hak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk didoai, untuk dimintai. Itu hanya hak Allah tabaraka wa ta'ala. Namun beliau adalah rasulun la yu'sa, seorang rasul yang tidak boleh dimaksiati. Wajib bagi kita untuk menjalankan perintah beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Dan beliau juga tidak memiliki pengaturan terhadap alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak memiliki andil. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur semuanya. Beliau hamba seperti kita. Dan beliau pun rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki keistimewaan bagi beliau yang wajib bagi kita untuk mentaati beliau. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awil dharri illa ma sya'allah. Dan beliau tidak kuasa terhadap dirinya dan orang lain sedikit pun dalam memberikan manfaat dan mudarat kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La aqulu lakum, aku tidak katakan kepada kalian, 'indi khazainullah, bahwa di sisiku ada perbendaharaan milik Allah. Aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, aku tidak mengetahui yang ghaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan untuk mengatakan yang seperti ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, tidak mengetahui yang ghaib. Maka bagaimana kalau ada manusia yang mengatakan kalau dia tahu perkara yang ghaib? Dusta. Kadzab, pendusta besar. Kalau ada manusia yang mengatakan dia mengetahui perkara yang gaib, mengetahui perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala, dusta, pendusta, maka wajib bagi kita untuk menjauhi orang yang semisal ini. Nabi SAW, orang pilihan, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala a'lamul gaib, mengatakan, aku tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum, dan aku tidak katakan kepada kalian, bahwa aku adalah sesosok malaikat. Aku bukanlah malaikat, aku manusia biasa seperti kalian. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, diwahyukan kepada beliau dan wajib bagi beliau untuk menyampaikan dan wajib bagi beliau untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana beliau adalah manusia seperti kita. Fahuwa 'abdun ma'murun, beliau adalah seorang hamba yang diperintahkan untuk yattabi'u ma amara bihi, untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat yang ke-21-22. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian, tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan kebaikan kepada kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak ada seorang pun yang bisa tempatku bersandar dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah hamba yang sempurna ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, walan ajida min dunihi, dan aku tidak mendapati dari selain Allah tempat bersandar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersandar pada jimat-jimat keris-keris. Tidak bersandar pada bacaan-bacaan mantra-mantra dan yang semisalnya. La. Beliau bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kepada Allah semata. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya'allah. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada diriku sendiri kecuali apa yang diberi, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang ghaib, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak kebaikan, aku akan memperbanyak bekal. Wa ma massaniya su, dan tidak akan memudaratkanku, tidak akan menimpaku keburukan kalau aku mengetahui yang baik. Tetapi Nabi SAW di sebagian ghazawat, sebagian perangnya, beliau sempat terluka. Sempat terluka beliau. Kalau beliau mengetahui perkara yang gaib, tentu beliau tidak akan terluka, akan ditangkis semuanya. Beliau mulus, tidak ada luka sedikit pun dalam peperangan. Tapi Rasulullah SAW, tatkala peperangan terjadi di sebagian perang beliau, beliau terdapat luka pada dirinya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. In ana illa nadhir, aku tidak lain melainkan pemberi peringatan, wabashir, pembawa berita gembira, liqaumi yu'minun, terhadap kaum yang beriman. Wabihadha, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atas dasar ini ta'lam, engkau telah mengetahui, engkau telah mengetahui, wabihadha ta'lam, dengan ini engkau mengetahui, annahu, bahwa la yastahiqul ibadata, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, la Rasulullah, demi tidak berhak untuk diibadahi Rasulullah, wala min dunihi, tidak pula selain beliau sallallahu alaihi wasallam, minal makhluqin, dari kalangan makhluk-makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak diibadahi, malaikat tidak berhak diibadahi, orang-orang saleh tidak berhak diibadahi, selain mereka lebih lagi, lebih pantas lagi tidak berhak untuk diibadahi. Karena semua itu adalah makhluk. Yang wajib untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh bagi kita semua untuk berpaling dari Allah tabaraka wa taala. Wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon manfaat dan mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ibadata laysat illa lillahi taala wahdah. Dan bahwa ibadah itu tidaklah diberikan melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri. Wa anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam, hak beliau sallallahu alaihi wasallam, an tunzilahul manzilatal lati anzalahu Allah iyaha, hendaknya engkau menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan, yaitu annahu abdun, bahwa beliau adalah seorang hamba, abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya itu, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Walhamdulillah, selesai kita dari pembahasan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masih akan masuk pada beberapa ibadah, salat, zakat, dan yang semisalnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.